Ya, baik. Di sini ada pertanyaan, jika yang sholat itu perempuan, apakah batal jika seorang pria melewatinya? Ya, jawabannya tidak. Yang membatalkan itu kalau apa? Sebaliknya yang terjadi. Ya. Namun kalau laki-laki yang lewat, tidak batal. Tidak batal.